Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ihi. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, hafizakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk mengkaji, untuk berkumpul dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengambil faedah dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bimbingan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Dan telah kita ketahui bersama bahwasannya tafaqquh, kita belajar agama, ini merupakan salah satu bentuk daripada bentuk ibadah, dan juga terlebih daripada itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu kaum muslimin. Al-Imam Ahli Sunnah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang di mana beliau pada masa hidupnya senantiasa membawa mahbaroh. Mahbaroh ini adalah lembaran-lembaran kayu atau kertas yang senantiasa beliau bawa kesana kemari. Ya, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, ya Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, ilama tatahmilil mahbaroh, sampai kapan engkau membawa lembaran-lembaran ini? Ya, engkau ini sudah tua, engkau ini sudah lanjut usiamu, sampai kapan engkau terus membawa lembaran-lembaran buku ini, terus membawa penamu? Bukankah sudah cukup ilmu yang kau miliki? Kenapa engkau masih terus membawa lembaran-lembaran ini? Maka beliau menjawab, ahmilul mahbarah ilal makbarah, aku akan membawa lembaran ini sampai aku masuk ke liang lahat, sampai aku apa? Dikubur. Ini menunjukkan bahwasannya mencari ilmu itu merupakan kewajiban manusia, khususnya kaum muslimin, semenjak mereka dilahirkan ke muka bumi ini sampai kemudian mereka ditelan, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala na'am di dalam bumi ini. Dan bentuk keyakinan untuk menambah kesemangatan kita dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ya adalah sebuah anugerah seandainya Allah berikan kepada manusia. Menuntutnya merupakan afdhalul ibadah ba'dal faraid. Menuntutnya, berjalannya merupakan salah satu ibadah yang paling baik, yang paling besar nilainya ya, ba'da ma faradahullah, setelah ibadah yang Allah fardukan kepada seorang hamba. Jadi kalau kita puasa sunnah ini berat. Kalau kita bangun malam ya salat tahajud berat. Taib, tetapi menuntut ilmu ya, di samping di sana ada ya perkara yang memberatkan tetapi ringan dibandingkan dengan yang lainnya, namun pahalanya lebih afdol dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka oleh karena itu kita bersemangat ya menghadiri majelisul ilm dalam rangka untuk memperoleh apa keutamaan-keutamaannya. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang selanjutnya. Qala rahimahullah, ini Qaulus Sadid, syarah kitab Tauhid yang di Naam tulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dari matan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Babun ma ja'a fi himayatil Mustafa jinabat Tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirk. Kalau sudah kita baca nanti disampaikan. Bab tentang apa yang datang dari penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalah tauhid dan menutup segala bentuk jalan yang menyampaikan kepada kesyirikan. Jadi macam-macam kesyirikan sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara global, secara garis besar, atau secara apa? Tafsiliyah, secara terperinci sudah semuanya. Baik dengan isyarah ya, ataupun dengan apa? Perincian-perincian. Atau dengan apa? Terang-terangan. Yang mana semuanya itu bukan dalam rangka untuk apa? Menyindir kaum muslimin, tetapi apa? Mengajarkan kepada mereka untuk senantiasa menjauhi penyakit-penyakit hati. Karena syirik merupakan penyakit hati. Terkadang ya, penyakit hati itu ketika tersinggung oleh ucapan, tersinggung oleh nasihat, akan terasa, berarti kita milikinya. Ya, sebagaimana badan ketika kita sakit disentuh juga apa? Akan merasakan apa? Sakit. Demikian juga hati kita ketika sedang ada penyakit, kemudian terdengar ya oleh hatinya ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hatinya tersinggung, berarti hatinya sedang mengalami sebuah penyakit ya, yang seharusnya untuk segera diobati dan tunduk dengan ayat-ayat Allah, tunduk dengan apa? Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan malah kemudian ditentang, bukan malah kemudian di apa namanya? Naam lawan, tetapi apa, kita yang tunduk dengan ya, ucapan-ucapan Allah, dan juga kita tunduk dengan ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semuanya adalah merupakan obat dari hati-hati kita yang sedang sakit. Baik. Qala rahimahullah qaulullah ta'ala, dan beliau membawakan sebuah ayat sebagai na'am penguat dari apa yang beliau sampaikan dari bab tadi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini senantiasa mengarahkan kepada tauhid, senantiasa memberikan bimbingan-bimbingan bagaimana tauhid terjaga, dan juga memberikan arahan-arahan agar supaya seseorang, seorang hamba, seorang muslim tidak terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Wa qaulullah ta'ala wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum. At-Taubah ayat 28. Kata beliau, telah datang kepada kalian seorang utusan. Rasul ini na'am pecahan dari kalimat rasala atau arsala. Arsala yursilu risalatan. Ya, mursalun atau mursilun, mursalun atau rasulun, dari kalimat arsala, diutus, mengutus. Ya, orang yang diutus adalah rasul. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai rasul. Jadi kalau kita suruh untuk membawa surat oleh seseorang, berarti kita disebut juga para rasul. Ya, tetapi kalau diidhofahkan, digabungkan kepada Allah Rasulullah, berarti orang ini adalah utusan Allah. Tetapi kalau sekedar Rasul, ini umum, siapapun bisa dikatakan Rasul. Ya, anta Rasul Fulan, kamu ini utusan Fulan, kamu ini utusan Fulan. Taib. Dan telah datang kepada kalian seorang Rasul, seorang utusan, yang tentunya utusan dalam din, utusan dalam agama, utusan yang bisa mengarahkan kepada kebaikan beragama. Min angfusikum, dari diri kalian, dari jenis kalian. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dari jenis apa? Manusia. Ini menunjukkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan seorang malaikat, bukan seorang apa? Malaikat. Sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang musyrik ya, mereka apa? Berucap, berujar bahwasannya kalau seandainya Muhammad ini seorang rasul, tentunya dia dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa kita manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bantah dengan ayat ini. Sungguh telah datang kepada kalian qad, ini kalimat penguatan. Lam juga kalimat apa penguatan, dan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian, dari bangsa kalian. Dari jenis apa? Manusia. Bukan dari jenis malaikat. Secara nalar, mungkin secara logika, kalau utusan itu dari jenis malaikat mungkin bagus, ya. Malaikat itu orang yang suci. Ya, malaikat itu orang yang dijauhkan dari perbuatan maksiat, secara apa? Logika kita. Tetapi dibalik semuanya itu, ternyata logika kita harus dibimbing dengan syariat. Logika kita, akal kita harus dibimbing dengan apa? Bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata logika tidak bisa kita jadikan agama. Ya. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rasul, para nabi itu adalah dari jenis bangsa kalian, dari jenis manusia. Kenapa? Ini bentuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau seandainya rasul ini dari jenis malaikat yang tidak pernah bermaksiat, ya, bagus memang secara logika. Dan juga para malaikat tidak punya syahwat seperti kita manusia. Demikian juga malaikat memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Ya, dari sisi itu bagus, tapi dari sisi yang lain timbul berbagai macam kekurangan. Kenapa? Kalau seandainya nanti, ya, apa yang diajarkan oleh malaikat ini semuanya kebaikan. Ya, kalau seandainya yang diajarkan utusan dari malaikat ini semuanya kebaikan, lantas bagaimana jikalau, ya, manusia tadi terjatuh ke dalam kesalahan? Seandainya manusia tadi terjatuh ke dalam kemaksiatan, bagaimana cara mereka bertaubat? Sedangkan sekarang malaikat apa utusannya dari malaikat, baik, bukan dari jenis kita. Ya, mereka juga tidak buang hajat. Lantas bagaimana mereka akan mengajarkan bagaimana tata cara buang hajat dan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang lain kalau seandainya utusan itu dari bangsa malaikat? Kenapa mereka bukan dari bangsa kita? Kebiasaan mereka beda dengan kebiasaan bangsa kita. Ya, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul dari bangsa malaikat, bahkan dari bangsa kita. Makan, minum, tidur, buang air besar, buang air kecil, sakit, sehat. Kenapa? Agar supaya kita bisa mencontoh bagaimana rasul tadi beramal, berbuat, berkata, bertindak ketika dia naam hidup di dalam kesehariannya. Ini hikmah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan dari bangsa kita manusia. Taib, rasul makan, kita juga makan. Bahkan dengan makannya rasul kita bisa mencontoh bagaimana adab-adab makan supaya makanan tadi barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah amalan salihah yang kita akan petik buahnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa ya rasul seorang utusan ini dari bangsa kita dan bukan dari bangsa apa? Malaikat. Baik. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqatun. Dari Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling dibenci oleh kaum Yahudi, oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan oleh alul hadis, kalau seandainya kita hafal hadis, kemudian kita lupa siapa rawinya, maka boleh kita sandarkan ke beliau. An Abi Hurairah. Kenapa? Karena beliau adalah seorang rawi yang muktsirin, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Jadi kalau kita lupa siapa sahabatnya, An Abi Hurairah. Boleh. Nah, qala, beliau berkata, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Baik secara makna ataupun secara apa? Secara zahirnya. Secara makna kalian tanam ya mayit-mayit kalian di dalam rumah-rumah kalian. Jadi kita menanam orang yang mati dari keluarga kita di rumah kita. Secara makna, la taj'alu buyutakum kubura, sebagai kuburan-kuburan. Kenapa? Karena kalian sholat di dalamnya. Ya, karena kalian melakukan aktivitas di dalamnya, barangkali kalian injak kuburan tadi, barangkali kalian sholat menghadap kuburan tadi. Ya, berbagai macam larangan yang akan kita lakukan kalau seandainya kuburan tadi kita tanam di dalam rumah. Beda kalau di luar rumah, di pekarangan, beda hukumnya. Taib. Atau secara makna, secara makna bagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kita tiadakan ibadah di rumah kita, bahkan kita isi rumah kita dengan berbagai macam apa, lahwin wala'ib, berbagai macam permainan dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada ya lalainya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang berbagai macam hiburan itu banyak dan gampang, ya, TV-nya, radionya, internetnya, ya, berbagai macam permainan yang sudah masuk rumah, yang mana terkadang perkara-perkara ini bisa melalaikan seseorang dari apa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ingin membentuk karakter sang anak pun kesulitan. Ya, kita membentuk karakter seorang anak itu sangat sulit. Kenapa? Karena sudah tadi lingkungan yang sudah membentuk mereka. Nah, lingkungan yang sudah membentuk mereka. Maka kata para ulama, di dalam mendidik sang anak, mereka memberikan bimbingan kepada kita, perbanyaklah memberikan teladan, perbanyaklah kita mengajari, jangan banyak dimarahi, jangan banyak marah sama anak itu, tidak baik. Ya, jangan banyak marah sama anak itu tidak baik. Kenapa? Yang akan tertanam pada jiwa sang anak ini malah suatu kejelekan. Jika dia memiliki sesuatu keahlian, maka akan tertahan dengan seringnya marahnya orang tua kepada sang anak. Lantas bagaimana banyak diajari? Diajari ini, diajari itu, terus seperti itu. Walaupun mereka belum paham-paham, tapi terus dicontohkan. Dan jangan banyak ya dimarahi, jangan banyak apa disangkal, jangan banyak diremehkan. Misalkan sang anak lagi misalkan bermain atau lagi membuat sesuatu, jangan langsung dijatuhkan mentalnya, apa seperti ini, jelek. Nah, ini akan jatuh mental sang anak, sehingga apa, pertumbuhannya akan kurang, kurang percaya diri. Tapi terus banyak ya diberikan apa namanya teladan-teladan. Jangan banyak apa di apa marahi, tapi banyak diteladankan kepada mereka. Banyak dicontohkan. Baik. Karena sang anak ini sekarang sedang mencari figur siapa yang akan mereka tiru. Khususnya di rumah. Ya, ketika ya orang tuanya tidak mampu untuk mengajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan, paling tidaknya suguhkan kepada mereka sesuatu yang bisa mengantarkan mereka ke dalam apa, kebaikan-kebaikan. Nah, di samping misalkan kita punya radio di rumah, maka belikan ya apa namanya kajian-kajian anak, atau belikan murotal-murotal, ya, selingi. Kalau kita tidak bisa sepenuhnya memberikan kepada mereka kebaikan, maka selingi terus seperti itu, sehingga apa, akan masuk kepada mereka semenjak dini apa, pelajaran-pelajaran ya rohaniyah, keagamaan yang akan bisa mempengaruhi kejiwaan mereka. Jangan blas sama sekali, atau diumbar di jalanan, diumbar di naam tempat-tempat orang. Kenapa? Karena lingkungan itu sudah akan bisa memberikan kebaikan pada anak. Ya, lingkungan, masyarakat, keluarga, bahkan keluarga. Keluarga itu sendiri tidak bisa mendorong seseorang itu menjadi baik. Ya, terus bagaimana? Ya, kebaikan itu sendiri yang akan memberikan apa? Kebaikan pada seseorang. Ya, apalagi dipercayakan kepada lingkungan, dipercayakan kepada apa, masyarakat, tidak bisa. Ya, apalagi masyarakat kita yang sudah semakin jauh dari aturan-aturan agama, semakin jauh dari apa, din. Maka berusaha kita dengan usaha-usaha kita supaya mereka itu bisa baik, ya, dengan memberikan kepada mereka wasilah-wasilah apa, kebaikan paling tidak murotal. Ya, anak keluar rumah mulai cinta dengan Al-Quran, seperti juz yang ke-30 sekarang, walhamdulillah Muhammad bin Su'ud, suaranya enak, gampang ditiru. Ya, sehingga apa, sang anak yang tadinya nyanyi-nyanyi berubah menjadi pembaca apa, Al-Quran, senang, dingin, ya, puas orang tua itu kalau seandainya sang anak ini mampu dalam apa, perkara-perkara ini. Beda kalau setiap harinya disuguhi dengan nyanyian-nyanyian, ya, thayyib, maka terkadang hati sang anak, hati orang tua pun menjadi gersang dengan perkara-perkara itu. Ini makna daripada menjadikan rumah sebagai apa, kuburan. baik secara zahir tidak boleh, secara makna juga tidak boleh. Wala taj'alu qabri aidan, jangan, dan jangan engkau jadikan kuburanku sebagai aid, tempat kalian berkumpul, tempat kalian untuk meminta-minta. Ya, kalau di Mekah di sana alhamdulillah walaupun masih banyak yang nyolong-nyolong, yang mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan. Ya, di sana di apa namanya jaga oleh para askari, para tentara, polisi yang mereka menghalangi manusia daripada tabarruk, mencari barokah, ya dengan mengusap apa tembok kuburan Nabi atau dengan mengambil sedikit cat dari kuburan Nabi atau berbagai macam perkara-perkara yang mereka anggap sebagai apa? Barokah. Ya, Nabi sendiri yang melarang, jangan kau jadikan kuburanku sebagai Eid, sebagai apa namanya? Hari raya kalian berkumpul-kumpul. Wa sallu alayya, dan sholawatlah kepadaku. Jadi sholawat itu juga ada perintahnya. Silahkan perbanyak sholawat, sholawat yang syar'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau sholawat yang paling pendek dan ringkas, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dengan sholawat-sholawat yang diada-adakan. Ya, misalkan kita mencetuskan sholawat sendiri, kemudian kita apa dalil kita pakai hadis ini untuk dalil bahwa sholawat kepada Nabi itu ada perintahnya. Iya, ada perintahnya, tapi sholawat-sholawat yang diajarkan oleh siapa? Nabi, bukan kemudian kita bikin sholawat sendiri kemudian kita ambil dalil ini. Ya, sholawat nariyah, sholawat badriyah, sholawat apa yang kita sering kita dengarkan, kan sholawatan itu kan sunnah, masa enggak boleh sholawatan? Ya enggak boleh, itu bukan sholawatannya, tapi ucapan sholawat ini yang kita apa? Larang. Adapun kalau sholawat-sholawat yang diajarkan oleh Nabi, maka silakan sebanyak-banyaknya. Ya, adapun sholawat-sholawat yang diada-adakan tersendiri, maka inilah yang kita larang, bukan kita melarang asal sholawatnya itu. Ini yang terkadang dipahami salah. Itu loh, ya golongan berjenggot itu melarang sholawat. Ya, kadang kan kaum muslimin biasanya kalau kita apa jelaskan tidak boleh selawat yang modelnya seperti ini, langsung memvonis apa bahwasanya yang seperti itu tidak boleh. Itu loh ya, kaum-kaum yang berjenggot itu enggak boleh selawatan. Padahal yang keinginan kita itu bukan selawat seperti inilah yang dianjurkan, tapi selawat-selawat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan. Kenapa ini hadisnya? Shallu alayya, selawatlah, bacalah selawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan selawat-selawat yang jelas. Ada sanatnya, bukan bikinan-bikinan sendiri, kemudian dia pakai untuk zikir-zikir sendiri, kemudian berhujah dengan hadis ini. Maka kata para ulama mengatakan apa? Nikmatul dalil wa bi'satul madlul. Dalilnya bagus, dalilnya benar, tetapi yang dipakai untuk mendalili apa? Sesuatu yang jelek. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Adapun ahlu sunnah wal jamaah walhamdulillah, tidak kosong dari sholawat. Coba sudah berapa kali kita salawat pada malam hari ini? Ketika kita membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kita baca salawat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kita baca apa? Salawat, bahkan salawat yang paling afdol. Ya, mereka itu tidak paham. Yang jelas salawatan itu ya sebelum salat kita harus nyanyi. Kan mereka seperti itu. Kalau enggak seperti ini namanya enggak salawatan. Tidak paham bagaimana membaca salawat. Ya. Apa kata Rasul selanjutnya? Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Shalawat kalian yang kalian baca, yang kalian ucapkan akan sampai kepadaku dimanapun. Ya, tidak harus membikin tempat-tempat khusus sebelum salat shalawatan. Misalkan sebelum atau misalkan berjanjian shalawatan, kapanpun dimanapun kalian shalawat sampai kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu ada acara khusus. Kita berkumpul pada malam Jumat kita selawatan, tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, bagus, ya selawatnya. Tetapi cara melakukannya itu yang salah. Maka kalau kita ingin tahu kenapa sesuatu dikatakan bid'ah padahal dari agama, karena kembali kepada 3 atau 4 perkara. Apa? Waktunya dikhususkan. Misalkan baca selawat itu adalah perkara yang diperintahkan, dianjurkan, ya, dengan dalil ayat ada ya ayyuhalladzina amanu apa sallu na'am alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayatnya ada, hadisnya yang kita sebutkan tadi. Asalnya perintah selawat apa disyariatkan, tetapi kita khususkan tempatnya. Kita solawatnya di masjid fulan, kita solawatnya Jumat besok di masjidnya Alan. Nah, kekhususan mengkhususkan solawat di tempat-tempat yang khusus yang tidak dianjurkan oleh Rasul, ini masuk pada perkara baru. ya, mengkhususkan tempatnya, kemudian mengkhususkan waktunya. Ya, kita sholawatnya khusus nanti pada hari Jumat. Kalau saya, kelompok saya mengkhususkan sholawatnya pada hari Sabtu, misalkan. Kalau kelompok fulan mengkhususkan sholawatnya pada hari Minggu. Nah, mengkhususkan waktu-waktu untuk sholawat yang tidak datang di sana dalil yang jelas, maka apa? Masuk di sana perkara baru. Sholawatnya benar, tetapi ketika dicampur dengan sebuah kejelekan, seperti apa? Mencampur adukkan al-haq dengan al-batil. Sehingga apa, ibadah yang tadinya bagus akhirnya apa, jelek, berkumpul di sana kejelekan dan kebaikan jadi satu. Ya, ini kemudian kembali kepada tata cara. Ya, misalkan caranya harus jamaah, padahal Rasul tidak memerintahkan, tidak pernah memerintahkan solu alaiya jamaatan. Ya, solawatlah kalian kepadaku secara jamaah. Pernah apa tidak kita mendengarkan hari seperti itu? Tidak ada. Ya, thayyib tidak ada. Maka berarti juga sudah masuk dari caranya apa? Sesuatu yang baru dari agama. Yang dilarang bukan sholawatnya, tapi apa? Yang pertama waktunya, yang kedua tempatnya, yang ketiga tata caranya. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa memasukkan seorang ke dalam perkara-perkara yang bid'ah atau perkara yang baru yang datang dalam apa? Agama. Maka silahkan sholawat sendiri-sendiri. Walhamdulillah, ketika dibacakan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita mendengar ya apa nama Nabi kita Muhammad, kita ucapkan apa? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kita telah salawat kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak perlu dikhususkan setelah mau sholat atau hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat nah ada dalilnya. Yang berbanyak salawat pada hari Jumat ada dalilnya. Tapi dengan salawat yang masyru Allahumma salli ala Muhammad ini, salawat yang paling syamil, paling sempurna adalah salawat yang dibaca ketika at-tahiyat, ketika apa? Tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus diulang Allahumma salli ala Muhammad, boleh seperti itu. Dan ini yang paling sempurna dari selawat-selawat yang lainnya. Baik. Kalau di Cirebon ada amalan selawat khusus namanya selawat nariyah. Ini mereka meyakini bahwasanya barang siapa yang membaca sekian ribu kali dengan apa batu, maka batu ini akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Dari mana yang seperti ini? Barang siapa yang membacanya dengan tasbih, maka tasbih ini akan jadi temannya nanti di akhir. Dari mana yang seperti ini? Ya, selawat nariyah. Dan kita dulu juga diajarkan ya selawat-selawat seperti itu. Maka setelah kita paham dan ketahui bahwasanya selawat-selawat bikinan yang seperti itu apa, enggak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga apa, ketika satu bid'ah dimunculkan, satu sunnah hilang. Jadi ketika kaum muslimin mengadakan atau membuat-bikin sholawat yang baru, akhirnya sholawat yang aslinya hilang. Iya apa enggak? Hilang ya. Ketika mereka mengamalkan surat Badriyah misalkan, sholatullah salamullah ya ala toha rasulillah, ini kan mereka anggap sholawat. Ketika mereka yakin ini sholawat, akhirnya sholawat yang lainnya hilang. Ya, seperti itu, terus akan seperti itu. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Jadi ketika kebid'ahan satu dimunculkan, maka sunnah yang serupa dengannya akan hilang. Terus seperti itu. Sehingga suatu saat nanti mengatakan apa, bahwasanya kebid'ahan ini sebagai sunnah, dan sunnah sebagai apa? Sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Karena jauhnya manusia dari apa, sunnah-sunnah yang sahih tadi. Maka kata Rasul, salatlah kalian, karena salawat kalian dimanapun akan sampai kepadaku. Ketika di rumah kita salawat ya sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita salawat. Ketika salat kita salawat, walhamdulillah. Taib. Wa an Ali ibn Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Dari Ali bin Husain. Ali bin Husain anaknya, cucunya Ali. Ali bin Husain bin Ali. Ali anak Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali adalah anaknya Husain. Jadi seorang cucu meriwayatkan hadis dari seorang anak meriwayatkan hadis dari bapaknya. Beliau mengatakan dari Ali bin Husain, dia pernah melihat seorang laki-laki. Laki-laki ini datang ke sebuah lorong yang ada pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada zaman itu pun ada, tidak hanya pada zaman sekarang yang mereka menganggap mencari berkah dengan pergi ke kuburan, itu sudah ada zaman dulu. Ada seorang laki-laki datang ke salah satu lorong kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masuk dan berdoa di sana. Ya, karena biasanya kalau orang yang belum paham dengan Islam berdoa di kuburan itu khusyuk. Masya Allah, bisa nangis seakan-akan dekat sekali dengan Allah. Ini syaitan. Ya beda kalau di masjid itu seakan-akan Allah kok jauh ya, tapi kalau di kuburan itu seakan-akan Allah kok dekat sekali. Ini setan. Ya. Ini kebanyakan yang dirasakan oleh mereka-mereka yang sudah kecanduan kuburan. Kalau enggak di kuburan doanya enggak mantap. Ya. Kayaknya hati ini kok ada yang kurang. Giliran di masjid seakan-akan Allah itu jauh sekali. Ya, sudah dipaling oleh setan hatinya untuk ya rusak. Kemudian apa? Mencintai akhirnya ke berbagai macam kerusakan-kerusakan. Fanahahu, kemudian beliau Ali bin Husain mengatakan, jangan kau lakukan. Yang seperti ini jangan kau ulangi. Yang seperti ini engkau tinggalkan. Ya, kalau seandainya bagus, tentunya Ali bin Husain tidak akan melarang perkara tersebut. Kalau seandainya berdoa, sholat, baca Quran di kuburan itu bagus dan lebih mendekatkan diri seorang hamba, tentunya Allah SWT akan perintahkan kuburan pindah ke masjid, masjid pindah ke kuburan. Kenapa? Karena lebih dekat dengan Allah SWT. Tetapi bahkan sebaliknya, jangan sampai di masjid itu ada kuburan. Kalau ada maka bongkar kuburannya atau pindah masjidnya. Kalau kuburan duluan, masjidnya yang dibongkar. Kalau masjidnya duluan, kuburannya yang dipindahkan. Ya, saking apa? Harusnya kita apa, saking takutnya Rasulullah SAW berpalingnya manusia dari tauhid kepada kesyirikan. Qala ala uhadditsuka haditsan samituhu min abi an jaddi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, tidakkah aku bacakan engkau sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku Husain, an jaddi dari kakekku Ali, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattakhidu qabri aidan, jangan engkau jadikan, jangan engkau bikin kuburanku sebagai tempat untuk berkumpul-kumpul. Wala buyutakum kubura, dan pula jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Kalian tanam di sana apa, orang yang mati dari kalian, atau kalian jadikan rumah kalian sunyi sepi daripada ibadah. Wa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum, sesungguhnya ucapan salam kalian, ucapan selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian. Jadi kalau kita pengen selawat kepada Nabi, enggak harus sampai ke Mekah dulu. Di sini kita sampai. Ya, di sini akan disampaikan kepada Allah, di rumah juga akan disampaikan kepada Allah kapanpun, dimanapun. Ya, rawahu fil Mukhtarah, disebutkan di sini dalam Al Mukhtarah, ya, kitab yang sahih. Ini disebut oleh para ulama tentang hadis yang ma'ruf dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis-hadis pilihan. Tapi itu seputar kuburan, dan insyaallah seputar kuburan sudah selesai, kita akan masuk pada bab baru pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Seakan-akan terus diulang-ulang ya masalah kuburan ini, tapi padahal beda, beda ininya, kisahnya. Tapi yang jelas karena memang apa bahayanya kuburan ini, sehingga harus memang banyak diulang-ulang supaya kaum muslimin paham, khususnya kita. Enggak usah ngarep-ngarep orang lah. Bagaimana ini kaum muslimin biar sadar? Sudah enggak usah ngarep-ngarep orang, kita dulu sadar. Ya, kalau kita sudah sadar, kita sudah bagus, insyaallah mereka akan mencontoh dan juga akan kembali. Mengharapkan kebaikan seseorang itu susah. Ya. Nah. Dan kalau semuanya baik, kita yang repot. Kalau semuanya baik, kita yang repot. Adanya orang jelek ini fitnah bagi kita. Adanya orang apa, soleh itu juga fitnah bagi orang yang jelek. Kalau semuanya jelek juga repot, semuanya bagus juga apa, repot. Kita gak bisa ibadah nanti, karena semuanya bagus. Oleh karena itu kita kuatkan ya, iman, ilmu pada diri kita. Wallahu ta'ala alam sholli.